السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مسلمين يا سيارمتي، مسيح kita pada bab hatta idza fuzza an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu alhaq wa huwa alaliyyul kabir. Masih kita membahas ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Saba ayat 23, yaitu hatta idza fuzza an qulubihim, dan hingga ketika hilang rasa takut mereka, maka mereka pun berkata, "Mada qala rabbukum?" Apa yang diucapkan oleh Rabb kalian? Maka mereka berkata, "Allah menyatakan al-haq, dan Dia Maha Tinggi lagi Maha Besar." Kaum muslimin yang saya hormati, sudah kita terangkan tafsirnya secara rinci dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika memutuskan satu keputusan di langit, maka Allah berbicara. Ketika Allah berbicara, maka malaikat pun merendahkan sayap-sayap mereka dan tersungkur tidak sadarkan diri. Sampai yang pertama bangkit adalah Jibril dalam keadaan sudah memahami apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang lain bangkit dan saling bertanya, "Madza qala rabbukum?" Apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Maka disampaikanlah bahwa Allah menyatakan al-haq. Maka tiba-tiba pencuri berita dari kalangan jin mendengar pembicaraan para malaikat tadi, dan kemudian menyampaikan kepada yang di bawahnya. Yang di bawahnya menyampaikan lagi kepada yang di bawahnya. Wa mustariqus sam'i hakadha. Pencuri berita di langit itu seperti ini. Digambarkan oleh rawinya dengan merenggangkan jari jemarinya, kemudian satu di atas tangan yang lain, waharrafaha, sambil berkata hakadha, dari sini sampaikan ke sini, dari sini sampaikan ke sini, lahir. Sampai diberitakan kepada tukang sihir dengan berita yang mereka curi tadi, dan ditambah 100 kedustaan. Setiap ditanya, mengapa kok kali ini engkau tidak tepat, maka akan dijawab oleh tukang sihir, bukankah pada waktu itu aku menjawab dan tepat? Qul inna a'udzubikumullah fihi, padanya kita mendapatkan faedah sebagaimana apa yang ditanya, apa yang diucapkan oleh al-musannif bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, fihi qabulun nufus lil batil yata'allaquna biwahidatin wa la ya'tabiruna bimi'ah. Di sini kebiasaan manusia, kebiasaan jiwa-jiwa manusia menerima kebatilan, berpegang dengan kebatilan hanya karena pernah benar sekali. Yata'allaquna biwahidatin wa la ya'tabiruna bimi'ah. Bergantung dengan satu berita tetapi melupakan yang 100. Khanifdina azakullah, lihat faedah dari Syekh Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Sangat jeli beliau memperhatikan. Ini menunjukkan bahwa manusia seringkali percaya dengan seseorang padahal benarnya sekali, 100-nya dusta. Kok percaya? Khanifdina azakumullah. Sedangkan berita yang pasti benar, yang la raiba fiha, yang la syakka fiha wa la miryata fiha, yaitu ayat Allah subhanahu wa ta'ala, mereka ragu-ragu, tidak yakin, tidak percaya. Disampaikan ucapan Rasulullah, as-sadiqul masduq, Rasulullah SAW yang jujur terpercaya, mereka ragu-ragu. Tetapi kalau dukun dan tukang-tukang sihir yang berbicara, mereka percaya. Silahkan lihat keadaan masyarakat. Kalau disampaikan kepada orang yang sedang kesusahan dan kesulitan, mintalah kepada Allah, akan dikabulkan. Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Kata Nabi SAW bahwa humma, demam itu min fayhi jahannam, abriduhu bilma, dinginkan dengan air. Masa? Yang benar aja kamu, orang demam disuruh kasih air. Gak yakin, gak percaya. Doa-doa, dari dulu doa mah. Tetapi kalau datang seseorang dan membisikkan kepadanya, aku tahu satu rahasia penting dari dukun fulan, dari dukun fulan. Kalau kamu begini, kamu begitu, kamu akan sembuh. Kamu akan mendapatkan jalan keluar. Bagaimana caranya? Bagaimana? Apa rahasianya? Tolong sampaikan. Oh, semangat. Percaya. Ajib. Mengapa percaya dengan kadzabun yang kadang benarnya sekali, yang 100-nya dusta? Tetapi mereka yata'allaquna biwahidatin. Mereka berpegang dengan yang satu. Si fulan dulu mendapatkan petuah dari dukun anu ini dalam keadaan langsung kontan sembuh. Bagaimana si fulan yang lain? Bagaimana si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, si fulan? Yang semuanya gak ada yang sembuh? Ya itu mungkin anu, mungkin yang 100 gak dipercaya. Mungkin itu enggak anu, dia enggak lengkap, atau bacanya kurang, atau dia kurang yakin, atau dia begini, disalahkan merekanya. Tidak disalahkan dukunnya. Ajib. Satu dipegang kuat-kuat yang pernah sembuh. Sedangkan yang sekian banyak mereka tidak anggap. Yang ternyata gagal total. Wa fihi aidan, padanya juga ada pelajaran. Anna syai'a idza kana fihi syai'un min al-haqqi fala yadullu ala annahu haqqun kulluh. Pelajaran lainnya adalah menunjukkan bahwa sesuatu kalaupun padanya ada kebenaran, bukan berarti seluruhnya kebenaran. Ini faedah penting juga. Saya ulangi faedahnya. Anna syai', bahwa sesuatu itu walaupun di dalamnya ada kebenaran, tidak mesti menunjukkan bahwa di dalamnya semuanya benar. Hati-hati. Banyak penipu-penipu yang membungkus kebatilannya dengan kebenaran. Banyak tipuan-tipuan syaitan, zukhrufal qawli ghurura, yang membungkus kebatilan-kebatilannya dengan kebenaran. Jadi kebatilan dibungkus dengan kebenaran. Maka kamu lihat, itu kebenaran. Berarti dalamnya semua benar. Belum tentu dalamnya semua benar. Bisa jadi luarnya saja benar, dalamnya batil. Bisa jadi yang sebelah sananya saja benar, yang sebelah lainnya batil. Bisa jadi sisi ininya saja benar, sisi lainnya batil. Hati-hati. Dari mana kita dapatkan faedah ini? Dari ternyata dukun pun kadang menyampaikan berita benar dari langit. Dukun pun kadang-kadang menyampaikan berita benar dari langit, dari para malaikat yang dicuri oleh jin-jin tadi dan disampaikan kepada dukun-dukun tadi. Cuma perbandingannya benarnya satu, dustanya berapa? 100. Apakah bisa kita mengambil ilmu dari makhluk yang kayak gini? Apakah bisa kita menimba ilmu dari seorang yang dustanya 100, benarnya 1? Ya jangan. Jangan. Para ulama ahlul hadis sangat berhati-hati menerima riwayat. Kalau ada seseorang yang terbukti sekali, dua kali berdusta dengan sengaja, sudah enggak berani lagi. Mengapa kamu enggak berani ngambil dari dia? Dia kadzab. Dia pendusta. Aku khawatir terhadap agamaku. Inna hadzal ilma din. Sesungguhnya ilmu ini agama. Fanduru amman ta'khuduna dinakum. Maka lihat dari siapa kamu mengambil ilmu tersebut. Lihat dari orang yang shadiq atau dari orang yang kadzab. Khana fi na'azakum Allah. Ahlul hadis, para perawi-perawi, para ulama yang menimba ilmu hadis sangat berhati-hati memilih dari mana dia mengambil ilmu. Mengapa demikian? Karena mereka tahu faedah ini, bahwa asy-syai' walaupun padanya ada kebenaran satu, bukan berarti semuanya benar. Kadang-kadang dicampur yang benar dengan yang salah. Dan itu justru tipu daya iblis. Yang dijuluki dengan talbis iblis. Talbis iblis. Dicampur adukkan dengan cara iblis. Yaitu, yalbisun al-haqqa bil-batil. Yalbisun al-haqq bil batil, mencampur adukan antara hak dengan batil agar diterima. Agar diterima. Kalau dia menyatakan ini batil, terimalah, ini batil, terimalah, enggak akan diterima oleh manusia. Wah, kebatilan, ngapain kita terima kebatilan? Ikutlah kesesatan, enggak akan diterima. Maka mereka akan membungkus kesesatannya dengan sesuatu yang sepertinya hak. Saya mengajarkan untuk ukhuwah. Saya mengajarkan untuk saling tolong-menolong antara seluruh kaum muslimin. Wah, itu bagus. Itu hak. tertipu semua, berbondong-bondong ikut sama hizbiyin, ikut sama sururiin, karena mengajak apa? Ukhuwah, persaudaraan, saling menghormati, saling membela, jangan saling salah menyalahkan. Sampai ternyata diseret kepada kebatilan, yaitu diam dari kemunkaran, diam dari kebid'ahan, bahkan mencampurkan antara ahlul bid'ah dengan ahlul sunnah. Ini mengerikan. Yang dijuluki dengan hizbiyah, yang dijuluki dengan berbagai macam julukan-julukan dari para ulama yang menunjukkan bahwa itu kejelekan. Hati-hati, itu adalah tipu daya mereka. Membungkus kebatilannya dengan al-haq, ukhuwah haq. Maka katakan pada mereka, kami ahlu sunnah berukhuwah, kami bersaudara dengan mereka. Oleh karena itu kami ingatkan yang salah adalah salah, karena bersaudara. Apakah mana persaudaraan yang salah dikatakan benar? Bukan, itu bukan mana persaudaraan, itu justru kejahatan. Saudaranya salah, dibiarkan, biar saja, jangan disalahkan. Mau terjerumus, mau masuk ke neraka, mau apa, silakan. Kita hormati jalannya masing-masing, silakan. Itu bukan persaudaraan. Persaudaraan itu tawasi bil haqqi wa tawasi bil sabri, amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Diingatkan kalau salah, ditegur kalau keliru, diperingatkan kalau berbahaya. Hati-hati, ini orang berbahaya, memiliki penyimpangan-penyimpangan. Dan itu salah satu bentuk persaudaraan. Imma mereka kembali, walhamdulillah, itu yang kita harapkan. Wa imma mereka berkurang pengikutnya sehingga berkurang dosanya. Karena orang yang salah mengajarkan kesalahan, kalau pengikutnya sedikit, maka tentunya yang ditimpakan kepadanya sedikit. Khonibdina azakullah, perhatikan itu. Kembali kepada kitab. Qala, fakathiran ma yalbisu ahlul ad-dalal ahlul al-haqq bil batil. Kebanyakan mereka mencampurkan, yani ahlul dalal, orang-orang sesat, al-haqq bil batil, mencampurkan kebenaran dengan kebatilan. Liyakuna aqbal li batilihim, agar lebih diterima kebatilan mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun." Jangan kalian mencampurkan yang hak dengan yang batil. Dan jangan kalian sembunyikan al-haq dalam keadaan kalian tahu. Kaum muslimin yang saya hormati, perhatikan. Allah menyatakan jangan campurkan al-haq dengan al-batil. Dan jangan sembunyikan kebenaran. Padahal kalian tahu. Kalau kalian tahu itu hak, sampaikan. Kalau kalian tahu itu batil, sampaikan. Agar kaum muslimin menerima yang hak dan menghindari yang batil. Katakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Jangan dicampur adukan dan jangan disembunyikan. Tetapi na'udzubillah, penyakit hizbiyah hari ini menyebabkan mereka melanggar ayat ini. Mereka tidak peduli menyembunyikan kebenaran. Mereka tidak peduli menyembunyikan ilmu bahwa itu adalah batil. Dia tidak mau tahu. Biar aja. Demi apa? Demi hizbiyah. Demi hizbiyah. Wa fi hadhihi al-ahadith wa ma ba'daha wa ma fi ma'naha itsbatu 'uluwillah. Di samping itu ada faedah yang berikutnya. Bahwa dalam hadis ini, hadis tentang kisah tadi, bagaimana malaikat-malaikat di langit tersungkur ketika mendengarkan ucapan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana jin-jin mencuri berita para malaikat. Kita mendapatkan faedah. Isbatu uluwillah. Penetapan tingginya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di atas makhluknya. ala ma yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi, sesuai dengan keagungan Allah, sesuai dengan ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annahu ta'ala lam yazal mutakalliman idza syaa, dan juga Allah subhanahu wa ta'ala masih terus memiliki sifat kalam kalau dia kehendaki. Khonifidina azakumullah. Faedah yang penting yang berkait dengan masalah aqidah, masalah asma dan sifat, bahwa kisah tadi menunjukkan khususnya lafaz yang berbunyi bahwa ketika Allah berfirman, malaikat-malaikat pembawa arasy saling bertanya, "Madza qala rabbukum?" Maka dijawab oleh yang lainnya bahwasanya Allah mengatakan al-haq. Malaikat yang di bawahnya di langit yang tertinggi bertanya kepada malaikat pembawa arsy, "Madza qala rabbukum?" Dijawab al-haq wa huwa al-aliyyul kabir. Langit yang di bawahnya di antara malaikat-malaikat juga bertanya kepada malaikat yang di langit yang tertinggi atau yang di atasnya, "Madza qala rabbukum?" Demikian pula malaikat yang di bawahnya bertanya kepada malaikat yang di langit di atasnya. Terus begitu. Sampai pada langit yang terbawah, yang paling dekat dengan bumi. Mereka bertanya kepada yang di atasnya, "Madza qala rabbukum?" Dijawab al-haq wa huwa al-aliyyul kabir. Maka ketika dijawab oleh malaikat-malaikat tersebut, maka saat itulah mustariqus sam', pencuri-pencuri berita di langit, yaitu para jin-jin tadi, mulai ya. Mereka mencuri berita-berita tersebut dan disampaikan kepada yang di bawahnya. Baik, ini riwayat yang juga sahih ya. Menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi di atas arasy-Nya. Iya kan? Lihat susunannya. Ketika Allah berbicara, yang pertama mengetahui Jibril, kemudian malaikat pembawa arasy, kemudian malaikat yang di bawahnya, kemudian malaikat yang di bawah, sampai malaikat di langit yang paling dekat dengan bumi. Dan saat itulah pencuri-pencuri berita mencurinya. Kaum muslimin yang saya hormati, menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha tinggi di atas seluruh makhluk-Nya. Itu sangat jelas dan ini bantahan bagi mereka-mereka yang menganggap bahwa Allah di mana-mana. Yang berikutnya adalah faedah penetapan sifat kalam. Dan Allah Subhanahu wa taala lam yazal mutakalliman, masih terus berbicara. Artinya bukan terus-menerus berbicara, masih terus Allah berbicara kalau Allah mau. Mudah-mudahan tidak salah kalimat saya. Bahwa Allah masih tetap memiliki sifat kalam kapanpun Allah mau. Paham ya? Sebab ada yang berdebat yang dua-duanya salah. Yang satu menyatakan kalamullah itu qadim, ucapan Allah itu qadim, dulu dan gak akan bicara lagi, sudah selesai. Kata yang lain, gak bisa, Allah itu berbicara terus-menerus katanya. Loh, bicara terus-menerus gak pernah diam? Salah lagi. Berarti yang benar bagaimana? Yang benar itu Allah masih memiliki sifat kalam kapanpun Allah mau. Allah masih tetap memiliki sifat kalam azalan wa abadan. Azalan itu sejak dulu, tidak ada awalnya. Allah masih sudah memiliki sifat kalam, sampai kapanpun selama-lamanya Allah masih tetap memiliki sifat kalam. Kapan Allah berbicara, Allah berbicara. Bahkan diantaranya sudah Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwa Allah akan berbicara nanti kepada manusia di padang mahsyar. Aina syuraka'ukum, mana sekutu-sekutu kalian? Juga diriwayatkan, bukan diriwayatkan, disebutkan dalam Quran. Allah akan berkata kepada Nabi Isa, ya Isa, anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Nanti yaumul qiyamah Allah akan berkata kepada Nabi Isa, wahai Isa, apakah engkau memerintahkan manusia untuk menyembahmu dan menyembah ibumu menjadi dua Tuhan selain Allah? Itu juga kalam. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, bahwa Allah lam yazal mutakalliman idha sya'a bikalamin yusmi'uhu al-malaika. Bahwa Allah masih tetap memiliki sifat kalam, berbicara kapanpun Allah kehendaki, dengan suara yang bisa didengar oleh para malaikat, dengan suara yang bisa didengar oleh siapapun yang Allah kehendaki. Di dunia mungkin masih belum dikehendaki memang manusia mendengar, tetapi yaumul qiyamah Allah akan perdengarkan ucapannya. Maghrib ya. Baik, jazakumullah khair. Kita lanjutkan insyaallah setelah salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.